Dan kita lanjutkan dalam al-harf. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala al-harfu wa alamatuhu. Qala wa amma al-harfu fayurafu bi alla yaqbala shay'an min alamatil ismi wal fi'li. Nahwu hal wa bal. Wa laysa minhu mahma wa idma. Bal ma al-masdariyah wa lamma ar-rabidatu fil asah. Sekarang huruf. Naam. Wa amal matan fawadhi ikhwan fillah. Ya. Al-harfu yurafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'li. Wa madha qala Ibnu Ajurrum? Indagi Ahmad. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Naam. Kalam Ibnu Ajurrum, ya. Wa kalam Ibnu Hisham, ya. Bi makna wahid. Ala anna al-harf alamatuhu alamah adamiyah aw wujudiyah. Alamah adamiyah. Naam. Yaitu apa maknanya? Tidak menerimanya tanda isim dan tanda fi'il. Taib. Dan tentunya huruf yang dimaksud di sini huruf apa? Huruf ma'ani. Karena huruf secara umum terbagi menjadi dua. Apa itu? Faiz. Huruf hijaiyah namanya huruf? Mabani, ya. Mabani dan ma'ani. Tayyib, huruf mabani itu huruf na'am hijaiyah. Tentang huruf mabani yang kita bahas ini, yang memiliki huruf ma'ani. Huruf ma'ani yang memiliki makna. Nahwu hal wa bal. Wa laysa minhu mahma wa idma. Na'am. Bal ma al-masdariyah wa lamma ar-rabitah fil asah. Qala rahimahullah lamma faragtu min al-qawli fil ismi wal fi'li syaratu fi dhikri al-harf. Fadhakartu annahu yu'rafu bi an la yaqbala syai'an min alamatil ismi wa la min alamatil fi'li. Ay ma dhukirat wa ma lam tudhkar. Tayyib. Maksudnya apa ikhwani fillah? Yaitu tidak bisa menerima tanda isim dan tanda-tanda fi'il baik yang disebutkan dalam kitab ini maupun yang tidak disebutkan. Kenapa? Karena Ibnu Hisham tidak menyebutkan semua tanda-tanda isim, tidak pula menyebutkan semua tanda-tanda fi'il, tapi beliau menyebutkan sebagian saja dan beliau ambil yang paling pentingnya. Ini maksud hasyiah ay ma dzukirat wa ma lam tudzkar. Nahwu hal wa bal. Sekarang kalau ditanya apa dalilnya hal dan bal itu huruf? Naam. Maka jawabnya adalah kalimat setelahnya fa innahuma la yaqbalani syai'an min alamatil asma. Wala min alamatil af'al. Fantafa an yakuna asmaini wa an yakuna fi'lain. Wa ta'ayyana an yakuna harfain. Idh laysa lana illa thalathatu aqsam. Waqad intafathnan fata'ayyana thalith. Ini jelas ya kan? Tayyib. Kenapa kok hal dan bal itu huruf? Karena tidak bisa menerima sesuatu pun dari tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Sehingga apa? Dia tidak masuk na'am menjadi dalam kategori isim, tidak pula masuk dalam kategori fi'il. Berarti kalau tidak masuk isim, tidak masuk fi'il, maka masuknya kemana? Ya ke huruf, karena tidak ada yang keempat. Ya kan? Karena kalimat dalam bahasa Arab cuma ada tiga jenis. Kalau tidak masuk ke isim, tidak masuk ke fi'il, ya mesti masuk ke huruf. Ta'in. Ini jelas ya khanifillah. Kemudian na'am, yang perlu dimurajaah dalam masalah huruf khanifillah. Na'am. Huruf secara umum terbagi menjadi berapa? Dari isim masuknya salasa, yaitu khas bil isim, khas bil fi'il, mushtarak. Naam. Fil ism wal fi'il, fil ismi wal fi'li. Naam. Tayyib. Wal mithal lil khas bil ism. Min. Naam. ثم المثال للخاص بالفعل قد سين سوف لم نعم والمشترك الآن مشترك بين الاسم والفعل عندك يا عبد الملك apa yang umum bisa mancep, bisa masuk pada isim dan pada fiil dari huruf hatta. Nah, hatta ini contohnya, itu diingat dan dirujuk ke pembahasan jurumiyah dan mutamimah. Al-huruf al-mukhtalafu fiha. Qala wa lamma kana min al-hurufi makhtulifa fihi hal huwa harfun aw ismun nasastu alayhi kama fa'altu fil fi'l al-madi wa fi'l al-amri wa huwa arba'atun idma wa mahma wa mal masdariyah wa lamma rabitah. Naam. Hadhihi al-arba'ah mukhtalafun fiha bain al-harfiyyah aw ismiyyah. Al-awwal na'khudh idma. فأما إذما فاختلف فيه سيبويه وغيره فقال سيبويه إنها حرف بمنزلة إن الشرطية فإذا قلت إذما تكم أكم فمعناه إن تكم أكم وقال المبرج وابن سراج والفارسي إنها ظرف زمان وإن المعنى في المثال متى تقم أقم واحتج بأنها قبل دخول ما كانت اسما والأصل عدم التغيير وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة وفي هذا الجواب نظر لا يهتمنه هذا المختصر. Sekarang kita ambil idma al-khanifilah yang diperselisihkan apakah dia huruf atau isim. Dan Ibnu Hisham sendiri dalam permasalahan ini juga pendapat beliau al-khanifilah na'am punya dua qaul. Dalam qatar ini beliau condong atau beliau menguatkan bahwasanya idma masuk kategori apa? Beliau rajihkan idma masuk kategori apa yang dipahami dari matan? Isim. Berarti masuk kategori isim karena beliau tidak memasukkan idma dalam kategori huruf dan hilafnya antara huruf dan isim. Nah, dan disebutkan di sini si bawai khanifillah serta yang lainnya mengatakan bahwasanya dia itu huruf. Naam. Innaha harfun bimanzilati in syartiyah. Dan ini yang rajih yang dipegang dan yang telah kita lewati pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Naam, yang paling terdekat di mana? Kita naam bertemu dengan idma dalam awamil. Awamil, antum rajih lagi di sana. Naam. Tayyib. Awamil tentang jawazim. Tayyib di sana. Naam, idma yang raji adalah huruf. Naam, harfu syartin jazim. Tanzimu fi'lain. Dia yang menjazimkan dua fi'il. Dan untuk meraji ini khanifillah yang paling dekat juga apa? Di syuruhat mutamimah. Naam, di sana juga dirajihkan idma apa? Huruf. Naam, idma huruf. Naam, merajihnya di bab apa berarti kalau ini? Bab jawazim. Ya, kalau ingin merujuk tentang idma dalam bab jawazim. Karena jawazimul mudhari, nah dari sisi harfiah dan ismiyah terbagi jadi berapa? Jadi intinya dua, tapi ada khilaf dan ada yang ittifaq. Nah, semuanya ada empat kalau mau dirinci, yaitu yang harfun bittifaq, nah harfun ala rajih, ismun bittifaq, kemudian ismun ala rajih. Tayyib. Nah, yang harfun bittifaq in, kemudian yang harf ala rajih apa? Idma. Ya, jadi kalau in jelas itu sepakat, itu semuanya huruf mengatakannya. Kemudian idma ini yang rajih huruf. Selainnya isim ya, Pak. Dari jawazimul mudhari' yang menjazmkan dua fi'il, maksudnya di sini. Yang menjazmkan dua fi'il. Nah, yang nam isim ala rajih nanti apa? Mahmah. Diingat-ingat. Nah, dirujuknya ke syarah mutamimah. Nah, sekarang kita ingin melihat pendapat Ibnu Hisham sebagai penambahan wawasan. Setelah kita tahu mana yang rajih, berarti yang rajih perkataan siapa di sini? Si bawai. Nah, inna harfun bimanzilati in asyartiyah. Fa idza qulta idma taqum akum, fa ma'nahu in taqum akum, berarti idma. Naam. Kita katakan apa? Harfu syartin jazim, tajzimu fi'lain. Kemudian taqum fi'lun mudhari'un majzumun bi'idma wa huwa fi'lu syartin wa akum apa? Jawabu syart majzum. Ada Ibn Mubarak dan Ibn Sabat mengatakan itu dharaf. Berarti kalau mengatakan dharaf isim atau fi'il? Isim. Nah, dharfu zaman. Tapi karena maknanya afani fi'la idma takum akum, menurut mereka mata takum akum. Taib. Wahtaju bi'anha kamla dukhuni ma kanat isman. Tapi sebelum masuk kemasukan ma, dia itu adalah isim. Sehingga apa? Asalnya ya tidak ada perubahan. Taib. Asalnya tidak ada perubahan. Tapi dijawab alasan ini bahwasanya perubahan itu telah terwujud secara pasti. Dalilnya apa? Bahwasanya idmat ketika kemasukan ma ini berubah. Id ketika kemasukan ma berubah. Dengan dalil bahwasanya dulunya bermakna madhi kemudian bermakna mustaqbal. Karena id, nah bermaknanya asalnya apa? Madhi asalnya. Kemudian tatkala nah ma masuk padanya idma, dia menjadi mustaqbal karena menjadi syarat. Nah, jika, berarti jika kan sesuatu yang nah apa? Mustaqbal. Fadala ala annaha nuzi'a min hadzalikal makna albatta. Maka ini menunjukkan bahwasannya telah dicabut dari na'am idma itu makna tersebut secara totalitas. Jadi makna mantinya tercabut, menunjukkan ada perubahan. Berarti na'am tidak bisa kita katakan tetap dalam kondisi isim. Ini untuk menjawab perkataan na'am Ibn Sarraj dan Farisi. Tapi kata Ibn Hisham, wa fi hadzal jawabi nadharun la yahtamiluhu hadzal mukhtasar. Dan pada jawaban ini na'am perlu di teliti lagi, perlu dicek, beliau tidak menerima maksudnya jawaban tersebut. Ya, perkataan para ulama ketika mengatakan fi hadza nadhar menunjukkan apa? Nah, belum bisa diterima. Kesimpulannya afani fillah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hasyiah tayyib, bahwasanya Malaysia memiliki dua pendapat memang dalam masalah ini. Cuman kita baca dulu hasyiah yang keempat. Nah, tentang ma ini. Ya, pada idma, ma-nya apa? Iqra Abdullah, Abu Umar. Qala muhaqqiq. Bismillah wa hiya za'idatun lazimatun 'inda mudda'i al-harfiyyah. Wa kafatun an talab al-idafah wa muhiyatun muhayyi'atun lisyarh. Tapi berarti ma di sini, nah, irobnya khonifilah atau dia itu apa berbeda sesuai dengan apa perbedaan apakah idma itu isim atau huruf. Sekarang kalau nah kita katakan idma itu huruf khonifilah, Taib. Maka kita katakan ma itu zaidah lazimah. Ma zaidah lazimah. Nah, tapi kalau kita katakan idma itu isim, maka ma ini adalah kafah antolabin idofah, yaitu yang menghalangi, yaitu yang menahan id dari apa mencari idofah. Dengan adanya ma sudah tidak butuh idofah lagi. Ini maksud dari kafah antolabin idofah. Kemudian dikatakan juga muhayyi atau nishat. Nah, untuk mempersiapkan bagi syarat, bagi ma'amfi'il syaratnya wal jaza, dan bagi jazanya muhayyatun li syarti wal jaza. Ini apa bagi mereka-mereka yang mengatakan idma itu isim. Berarti kalau kita merujukkan bahwasanya idma itu huruf, maka ma-nya berarti apa Muhammad? Mazaidah lazimah. Kemudian mengenai apa? Mengenai perkataan syarih rahimahullah ta'ala, wa ujiba bi anna at-taghyira qad tahaqqaqa qat'an. Beliau katakan wa hasiluhu annahu wa in kana al-aslu 'indama at-taghyir wa baqa'a makana 'ala makan. Ini hukum asal ya khanifillah. Yaitu asal dari suatu perkara kan tidak adanya perubahan, ya kan? Kemudian baqa, ya, baqa'u makan 'ala makan. Illa anna taghayyura al-ma'na al-mutahaqqaq qat'an yadullu bi dhahirihi 'ala anna al-halata al-ula allati kanat 'alayha al-kalimah lam tabqa aslan. Ini makna dari perkataan ya yang disebutkan Ibn Hisham sebagai jawaban na'am untuk Ibn Sharad dan Farisi. Berarti yang menjawab ini kubu siapa ini? Hah? Yang menjawab kubu siapa? Kubu Sibawai. Nah, kubu Sibawai yang menyatakan bahwasanya idma itu huruf. Ya. Dijawab ikhwani fillah, ya kita katakan bahwasanya asalnya tidak ada perubahan. Hanya saja, nah, perubahan makna yang mutahaqqaqan yang memang jelas-jelas ada dan pasti. Ini secara zahir apa menunjukkan bahwasanya apa? Keadaan yang pertama, yang kalimat itu asalnya berada di atasnya, tidaklah apa? Tidaklah tetap. Lam tabqa aslan. Yaitu tidak tersisa lagi kondisi yang awal. Karena sudah betul-betul berubah maknanya. Paham ini? Sekarang antum pahami maknanya dulu. Adapun tahqiq masalah sudah jelas kita ketahui yang rajih idma itu huruf. Cuman sekarang untuk memahami kalimat Ibn Hisham rahimahullah. Dan kesimpulan akhir, wa hasilu hadzal nadhar annahu lam yartadil jawaba alladhi ajaba bihi ansaru sibawi. Kesimpulannya ini bahwasanya Ibn Hisham mengatakan wa fi hadzal jawabi nadhar, maksudnya dia tidak terima dengan jawaban para pembela sibawi. Kenapa? Wa dzalika li anna khurujal kalimah min dalalatiha ala zamanin ila dalalatiha ala zamanin akhar la yalzamu minhu khurujaha an asliha fin naw'i min kauniha isman aw fi'la. Kesimpulan yang bisa kita ambil ikhwani fillah, nah, Ibn Hisham tidak terima. Kenapa? Karena keluarnya suatu kata dari penunjukan zaman tertentu kepada penunjukan zaman yang lain tidak melazimkan bahwasanya dia keluar dari hukum asal. Nah, tayyib, dari hukum asal dia itu masuk jenis isim atau masuk jenis fi'il. Karena hanya perubahan zaman saja. Maka dicontohkan di sini. Fa'inal fi'lal madhi dalun ala zamanil madhi. Ya, fi'il madhi menunjukkan zaman madhi. Wa idza dakhalat alaihi in asyartiyah dalla ala zamanil mustaqbal. Kalau kemasukan insyartiyah, nah, menunjukkan zaman yang akan datang. Demikian pula fi'il mudhari'. Nah, wal fi'il mudhari' dalun 'alal hali aw al istiqbal. Wa mata dakhalat 'alaihi lam al jazimah annafiyah dalla 'alal madhi. Ini jelas. Kalau kemasukan lam fi'il mudhari' berubah jadi zaman madi, makanya dinamakan dengan huruf apa? Qalbin. Baik. Wa ma'a dhalika fa inna ahadan minal ulama lam yadhhab ila anna wahidan min hadainil fi'laini qad kharaja an asli. Ya, bersamaan dengan adanya perubahan penunjukan zaman itu, tidak ada seorang pun dari ulama yang apa mengatakan bahwasanya fi'il itu keluar dari apa asalnya menjadi isim atau menjadi huruf. Tidak ada. Ini kesimpulan dari jawaban Ibnu Hisyam dalam kitab Mutawalat. Fasara al-awwalu fi'lan mudhari'an aw tsani fi'lan madhiyan matalan. Ini tidak akan mungkin. Karena tetap dia fi'il mudhari', cuman berubah apa penunjukan zamannya karena perubahan na'am amil yang masuk. Yang tadinya tidak ada lam, kemudian ada lam misalnya. Ini untuk contoh fi'il mudhari'. Ini kesimpulan na'am untuk jawaban Ibnu Hisyam. Qala tanbihun ikhtara al-musannif fi awdahil masalik al-qawla bil harfiyyati fi idma wa huwa ikhtiyaru Ibn Malik fi syarhil kafiyati Syafi'iyah. Ini tanbih menunjukkan musannif sendiri khanifillah dalam awdahul masalik. Nah, awdahul masalik ini syarah apa? Syarah Alfiyah Ibn Malik. Beliau mengikuti Ibn Malik. Nah, ketika mensyarah Alfiyah. Nah, tayin menyatakan bahwasanya idma adalah huruf. Dan ini yang rajih wallahu taala alam dan lebih mudah khanifillah. Dan ini yang banyak kita dapatnya dalam kitab-kitab dari guru-guru kami juga dulu. Nah, merojihkan dari pensyarah kitab-kitab nahwu, mereka merojihkan bahwasanya idma adalah apa huruf. Termasuk yang baru saja kita lewati dalam awamil. Itu juga dirojihkan idma itu huruf. Nah, barakallahu fikum wa naktabi bi hadza. Subhanallah.